السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. حضرين الله مليكم، الحمد لله ثم الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, kebaikan, anugerah yang Allah berikan kepada kita yang enggak bisa kita hitung satu demi satu. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian enggak akan bisa menghitungnya. Khususnya nikmat ilmu. Ilmu yang bermanfaat, yang merupakan nikmat yang sangat besar, ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh, ilmu yang merubah, ilmu yang memberikan kita kebahagiaan. Sebagaimana yang disampaikan Al-Imam Ibnul Arabi rahimahullah, فإن الداخل في طلب العلم كثير والسعيد قليل. Sesungguhnya yang memasuki dunia ilmu itu banyak, tapi yang bahagia itu sedikit. Yang memasuki dunia ilmu itu banyak, tapi sekali lagi yang bahagia itu sedikit. Ini pesan besar bagi kita. Jangan sampai kita hanya masuk ke dunia ilmu tapi gak dapat apa yang menjadi inti dari ilmu tersebut. Dan ulama udah menyatakan bahwa banyak yang coba belajar, duduk, dengerin, tapi yang bahagia sedikit. Artinya yang belajar itu banyak, tapi yang mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat itu sedikit. Karena yang salah bukan ilmunya, tapi yang salah adalah ketika kita tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga hanya jadi wawasan, hanya jadi pemikiran. Ini PR kita jemaah sekalian. Dan kita selalu minta kepada Allah. Dan inilah doa Rasulullah SAW setiap pagi. Dan kita diminta untuk meneladaninya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan halal, dan amalan yang diterima. Ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat itulah yang akan memberikan kita kebahagiaan. Maka itu yang harus kita terus tanamkan. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, salah satu ulama terbesar dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. kita sedang membahas tentang bab al-islah bainan nas. Dan kemarin kita sudah bahas hadis Ummu Kulthum. Sekarang kita masuk ke hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah menyampaikan wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau menyampaikan sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin bil babi aliyatan aswatuhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara pertikaian, suara pertengkaran di depan pintu. Dan suara itu begitu keras. Suara dua orang yang bertikai. Dari suaranya begitu keras. Wa idza ahaduhuma yastawdi'ul akhar wa yastarfiquhu fi syai'. Ternyata salah seorang dari kedua orang yang lagi ribut tersebut meminta agar rekannya menghapus sebagian hutangnya dan meminta rekannya tersebut agar bersikap lunak sedikit terhadapnya. Jadi ini ada dua orang, salah satunya minta agar hutangnya itu sebagainya dihapuskan dan bersikap lunaklah sama dia. Wa huwa yaqul, tapi rekannya justru berkata, wallahi la af'alu, demi Allah aku tidak akan melakukan itu. Sampai bersumpah, demi Allah aku enggak akan melakukan itu. Fa kharaja alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka berdua. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainal muta'alli 'ala Allah la yaf'alul ma'rufa." Lalu Nabi SAW bertanya, siapa yang bersumpah atas nama Allah la yaf'alul ma'rufa, bahwa dia tidak akan melakukan kebaikan? Jadi siapa yang bersumpah atas nama Allah, dia tidak akan melakukan kebaikan. Faqala anna ya Rasulullah. Akhirnya orang yang itu tuh yang ngasih utangan dan yang bilang, "Matan saya ya Rasulullah." Falahu ayu dzalika ahab, muttafaqun alaih. Dan mengatakan bagi dia apa yang dia inginkan. Bagi dia apa yang dia inginkan. Hadirin Allah muliakan, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan kita akan mendengarkan keterangan para ulama kita. Irhamakallah. Pelajaran yang pertama, hadirin Allah. ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa sebagian fuqaha atau ulama fikih menyampaikan bolehnya orang yang berhutang meminta kepada orang yang memberikan hutang, yang berhutang minta ke yang kasih hutang untuk mengurangi hutangnya. Dengan syarat, kata para ulama fikih, walakin bisyarti alla yantahiya ilal ilhah wa ihanati nafs aw al-idha wa nahwi dhalika ila min darurah. Dengan syarat permintaan itu tidak sampai ke titik merengek, ngemis, maksa, menghinakan diri, ihanatun nafs, menghinakan diri, merendahkan diri, atau sampai mengganggu orang tersebut. Kecuali kalau benar-benar darurat. Jadi sekali lagi hadirin, bolehnya meminta, kan yang satunya minta nih. Dan Nabi SAW tidak mengingkari, itu poinnya. Kalau itu gak boleh, maka Nabi udah mengingkari Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gak mengingkari. Makanya ulama fikih mengatakan bolehnya orang yang punya hutang meminta kepada orang yang memberikan hutang agar dikurangi. Misalnya dia punya hutang 10 juta. Dia bisa tanya, bisa gak hutang saya ini dikurangi jadi 9 juta? Atau jadi 8 juta? Tapi jangan sampai merengek, ngemis, ngerendahin diri, atau sampai membuat orang tersebut terganggu. Orang itu udah baik sama kita, menghutangi kita tuh baik, hadirin. Itu kebaikan. Makanya hutang adalah akad sosial. Kan itu kebaikan. Makanya pahalanya nisfu sedekah, setengah sedekah. Sebagaimana dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang kasih hutang tuh rugi. Karena dia nggak bisa putar uangnya yang dia kasih untuk hutang tersebut, dan nilainya bisa turun karena inflasi. Maka hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa? Jadi jangan kita udah dikasih hutang kita zolimin dia. Kalau kita nggak bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, terus gimana hidup kita, hadir? Sama orang yang baik sama kita aja kita gak bisa balas, justru kita membuat dia gak nyaman, membuat dia terganggu, membuat dia tertekan. Ya kalau kita di level atau di titik membuat orang yang baik sama kita itu tertekan, terganggu dan lain sebagainya, lalu bagaimana kita bisa menjadi seorang muslim yang berada di level infa' billati hiya ahsan, balaslah yang buruk dengan yang baik. Itu hal yang penting untuk kita camkan. Dan di sisi lain, kita lanjutkan, ulama juga mengatakan dan disunahkan bagi orang yang memberikan hutang, kalau ada permintaan seperti ini, hendaknya dibantu, dikurangi. Baik dibantu sesuai dengan permintaan, atau mungkin gak sesuai dengan permintaan yang berhutang, tapi dikurangi. Misalnya dia minta, bisa dikurangin gak 3 juta? Oke, saya kurangi 1,5 juta. Itu tuh hukumnya sunnah. Sebagaimana yang kita lihat dengan jelas dalam hadis ini. Itu hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang berikutnya, mari kita lihat hadis ini lagi. Hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya masuk ke masalah orang lain, atau kalau bahasa kita ikut campur. Jika terjadi perselisihan atau pertengkaran di ranah publik atau dengan indikasi yang membuka pintu orang tuh jadi tahu gitu loh. Jadi contohnya dalam hadis ini ulama mengatakan orang ini ribut bertengkar di depan pintu sehingga Nabi SAW dengar dan suaranya keras gitu loh. Kata para ulama, kalau pertikaian dan perselisihan ini ranah privacy, ranah privat gitu, ya mereka akan cari tempat kosong atau mereka akan cari tempat tertutup, bukan ribut di depan pintu dan suaranya keras dan dua-duanya sama-sama keras. Nah, dua-duanya sama-sama suara keras, suara tinggi di tempat yang bisa didengar oleh orang dengan mudah, itu membolehkan seseorang yang ingin mengislah, nah ini maksudnya ikut campur itu islah ya, mengislah untuk masuk ke kasus tersebut. Tentu saja hadirin, dengan penuh kehati-hatian dan melihat kondisi juga. Karena kita tahu di masyarakat atau di lapangan bisa jadi ada oknum atau ini trik aja dan sebagainya. Nah, disinilah pentingnya seorang muslim minta pertolongan kepada Allah. Isti'anah billah, jangan pernah lupa doa, lalu ngebaca situasi. Jangan sampai dia berusaha niat baik islah masuk ke kasus, akhirnya dia yang jadi terkena masalah. Dan kita tahu di beberapa kasus masyarakat ternyata yang ribut ini sekongkolan. Atau salah satu pihak udah ngepung tuh tempat, teman-temannya banyak banget. Akhirnya gara-gara membela sebuah hal yang gak seberapa, nyawa bisa terancam. Maka kita harus lihat maslahat dan mudarat. Kita harus baca. Jangan hanya modal. Aku kan niatnya baik. Ingat ucapan Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang yang ingin kebaikan, dia gak dapat kebaikan yang dia inginkan tersebut. Niat baik harus terus dijaga. Tapi ilmu, cara baca, cara melihat kasus, langkah itu harus diperhatikan. Jadi hadirin Allah muliakan, Nabi SAW masuk ke masalah tersebut. Padahal ini bukan masalah beliau. Dan beliau mendatangi mereka. Fakharaja alaihima. Itu kata para ulama. Jadi tetap harus dilihat, harus hati-hati dan seterusnya. Apalagi kalau kita gak kenal mereka berdua, ini siapa orang ini? Apalagi kalau misalnya di tempat umum atau di negeri orang, hati-hati, negeri orang. Kita gak tahu kondisi di sana bagaimana, atau di daerah orang. Jadi perlu kehati-hatian. Dan yang paling penting minta pertolongan sama Allah. Allah Ta'ala misal. Karena itu, kaidah para ulama kita, kam min muridinil khairi lan yusibah. Betapa banyak orang yang ingin kebaikan, dia gak dapat kebaikan itu. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, وفي هذا كراهة الحرف على ترك الخير. Dalam hadis ini tidak disukai, makruh bersumpah untuk meninggalkan kebaikan. Jadi tidak disukai bersumpah untuk meninggalkan kebaikan. Orang yang kasih hutang ini kan bersumpah, demi Allah saya gak akan lakukan itu, saya gak akan kurangin, saya gak akan kurangi, dan saya gak akan bersikap lunak gitu. Padahal kan mengurangi tadi kita katakan hukumnya apa? Sunnah, ini kebaikan. Nah, tidak disukai untuk mengucapkan itu, kata Imam Nawawi rahimahullah. Lalu kita lanjutkan, wa inkaru dzalik. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita, kalau kita ngelihat orang seperti itu, hendaknya kita ingkari. Sebagaimana Nabi SAW mengingkari, siapa yang bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan tadi, itu pengingkaran. Wa inkaru dzalik, diingkari. Kadang nggak disukai bersumpah untuk meninggalkan kebaikan. Jadi kalau kita dengar kakak kita, adik kita, teman kita, sahabat kita bersumpah, mungkin lagi marah gitu, demi Allah aku nggak akan. Demi Allah aku nggak akan menginjakkan kakiku ke rumah dia lagi. Padahal kan ziarah, silaturahim itu kebaikan. Katanya jangan bersumpah demikian. Itu bersumpah meninggalkan kebaikan, enggak bagus. Kita diingkari. Nabi SAW mengingkari. Lalu kita lanjutkan. Terus kalau udah terlanjur gimana dong? Aku udah terlanjur, tadi itu emosi banget. Terus gimana solusinya? Kita simak ucapan Imam Nawawi rahimahullah. Wa annahu yustahabbu liman halafa la yaf'alu khairan an yahna fa yukaffir an yaminihi. Dan hukumnya sunnah bagi orang yang sudah bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan, untuk membatalkan sumpahnya atau menyelisih sumpahnya, dan dia membayar kafarat yamin. Kafarat, kafarat, kafarat sumpah. Jadi dia selisihi. Tapi kan aku udah bersumpah, ya udah digugurkan aja sumpahnya. Tapi bayar kafarat, kata Imam Nawawi rahimahullah. Bayar kafarat. Apa kafaratnya? Kita buka surat Al-Maidah 89. Fakaffaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahariru raqabah. Maka kafaratnya, kafarat sumpah, memberikan makan kepada 10 fakir miskin. Menunya apa? Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Menunya adalah makanan standar yang biasa kalian makan dan untuk keluarga kalian. Jadi awsat ma tut'imuna ahlikum. Makanan yang kita kasih adalah yang pertengahan yang biasa kita kasih ke keluarga kita sebagai nafkah dan seterusnya. Au kiswatuhum. Udah selesai belum? Au kiswatuhum. Atau opsi yang kedua, ini boleh milih ya. Opsi yang pertama itu. Opsi yang kedua, atau kiswatuhum, memberikan pakaian untuk 10 fakir miskin tersebut. Atau opsi yang ketiga, memerdekakan seorang budak. Tapi opsi ini gak ada di tengah-tengah kita. Jadi berarti opsinya dua aja. Kasih makan 10 orang fakir miskin, atau kasih pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Dan kalau tidak sanggup, kata Allah SWT, kalau tidak sanggup, kalau gak sanggup, maka kita berpuasa. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Kalau gak sanggup, kasih makan 10 fakir mungkin gak sanggup. Oke, kasih pakaian. Ya kasih makan aja gak sanggup, apalagi kasih pakaian, Ustaz. Aku gak sanggup. Oke, kalau kalian gak sanggup, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Kalian berpuasa, atau orang itu berpuasa 3 hari. Ingat, kalau gak sanggup. Jadi jangan langsung milih ini, aku puasa aja, emang gak mau keluar duit. Kasih makanan atau kasih pakaian. Kalau gak sanggup, fasiyamu thalathati ayyam. Lalu Allah berfirman, dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Dan demikianlah kafarat sumpah kalian jika kalian bersumpah dan kalian ingin gugurkan atau kalian langgar. Jadi itulah sumpah kalian. Jika kalian bersumpah dan kalian langgar sumpah tersebut, dan jaga sumpah kalian. Kita lihat kembali ayatnya. Ayatnya belum selesai. Jadi hukum asalnya jaga sumpah kalian. Tapi kalau jadi ini keluar dari hukum asal. Ini keluar dari hukum asal. Hukum asalnya jaga sumpah kalian. Tapi kalau hadirin Allah muliakan, ada maslahat atau ada hal yang tidak tepat, maka sekali lagi kita harus lakukan sebagaimana dijelaskan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi itu poin jemaah. bersumpah, jangan bersumpah dengan hal yang tidak disukai. Kalau bersumpah dengan hal yang tidak disukai, maka hendaknya kita gugurkan sumpah kita dan bayar kafarat. Dan bayar kafarat. Allah Ta'ala bisa. Kita lanjutkan yang terakhir. Hadis ini menunjukkan, kata para ulama, betapa cepatnya respon para sahabat. Betapa cepatnya respon para sahabat. Begitu Nabi SAW bertanya, Ainal Muta'alli? Ketika Nabi SAW bertanya, siapa yang bersumpah atas nama Allah tidak melakukan kebaikan? Lalu orang ini mengatakan, saya Rasulullah. Walahu ayu dzalika ahab, dan dia saya kasih apa yang dia inginkan. Maksudnya apa kata Prama? Wali khasmi ahabul umur ilaihi. Oke. Dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi cepat banget dirubah langsung. Wali khasmi ahabul umur ilaihi. Itu maksudnya. Jadi orang yang ngasih hutang itu langsung yang awalnya sumpah, oke, kalau begitu dia saya kasih hak untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Oke, dia mau dipangkas berapa? Oke, saya akan lunak sama dia. Hadirin Allah muliakan. Kata para ulama, bahwa para sahabat waktu itu itu benar-benar memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebagian ulama ketika memberikan keterangan hadisnya menunjukkan begitu Nabi SAW menyampaikan siapa yang bersumpah atas nama Allah untuk tidak melakukan kebaikan, itu langsung berubah mereka. Langsung berubah. Dari kalimat tersebut, kata sebagian para ulama, ada dua kata yang sangat penting dalam diri para sahabat. Yang pertama, lafzul jalala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi mengatakan, siapa yang bersumpah atas nama Allah? Lalu yang kedua, ma'ruf, kebaikan. Karena mereka adalah pribadi-pribadi yang orientasinya, polanya adalah berbuat baik. Dan begitulah Nabi SAW mendidik mereka. Nabi SAW gak mengatakan siapa yang bersumpah tidak mau mengurangi hutangnya. Tidak, Nabi SAW gak mendengar kalimat itu. Tapi Nabi SAW mengatakan siapa yang bersumpah kepada Allah tidak mau melakukan kebaikan. Itu lebih tajam. Karena mungkin sebagian orang tidak tahu bahwa mengurangi hutang itu sebuah kebaikan. Jika misalnya yang berhutang itu butuh, memang susah, sulit, kebaikan kita kurangi hutangnya. Kita bisa masuk dari pintu itu. Karena para sahabat itu dididik untuk senantiasa berusaha berbuat baik. Dan Nabi SAW menyebutkan nama Allah, siapa yang bersumpah atas nama Allah? Karena kata para sebagian para ulama, mereka itu adalah orang-orang yang seperti difirmankan oleh Allah, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Al-Anfal ayat 2, sesungguhnya orang-orang beriman jika disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Mereka adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, hati mereka bergetar. Sehingga suasana panas, nada-nada tinggi itu bisa langsung turun ketika Nabi SAW mengatakan siapa yang bersumpah atas nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, hadirin. Lalu masuk lagi, dia gak mau melakukan kebaikan. Hadirin Allah muliakan. Inilah pentingnya iman. Inilah pentingnya iman. Iman itulah yang bisa menyelesaikan masalah-masalah pelik dalam hitungan detik. Makanya saya baca keterangan sebagian para ulama, walafdzul jalala huna lahu ta'thirun qawiyyun fi iqna'ir rajuli bil 'uduli 'an mawqifihi. Lafdzul jalala. Apa arti lafdzul jalala? Kalau kita dengar istilah lafdzul jalala, lafaz itu lafaz. Lafaz sudah bahasa Indonesia, melafazkan. Lafzul jalalah itu artinya Allah gitu. Jadi lafaz yang agung kan, jalalah. Itu maksudnya Allah. Lafaz Allah itu. Lafzul jalalah itu artinya lafaz Allah. Itu istilah perlu kita ketahui di dunia. Kan itu sering sekali digunakan para ulama. Lafzul jalalah. Jadi lafzul jalalah itu apa sih? Lafaz jalalah itu artinya lafaz Allah. Jadi lafaz Allah itu punya pengaruh yang sangat kuat. Fi ikna'ir rajuli bil udul an mauqifi. Untuk membuat seseorang itu menarik sebuah ucapan, merevisi sebuah sikap. Jika ternyata sikap dan ucapan itu kurang tepat atau tidak tepat. Itu. Dulu tuh begitu, jemaah. Padahal ini masalah duit loh. Susah orang tuh apa melepas duit, apa hak duitnya. Tapi begitu ada lafaz jalalah, ada lafaz Allah. Oke. Terus yang berikutnya, wal ma'ruf, dan kata ma'ruf. Lihat kata ma'ruf di hadis kita. Kata ma'ruf. Siapa yang bersumpah atas nama Allah tidak mau melakukan kebaikan atau ma'ruf. A'adat ar-rajula ila tawazunihi. Itu akan membuat seseorang kembali normal kembali. Yang amarah emosi itu bisa turun. Dan kembali bersikap proporsional, seimbang. Makanya beliau kata orang tersebut, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Saya wahai. Ini menarik loh keterangan para ulama. Ucapan saya wahai Rasulullah, kata sebagian para ulama, i'tirafun bifadli risalah. Itu pengakuan dan keyakinan tentang kedudukan risalah. Kedudukan risalah. Kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Dan siap nurut patuh pada keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya Allah. Oleh karena itu orang itu langsung mengatakan falahu ayu dzalika ahab. Rekan saya ini dia putuskan apa yang dia inginkan. Dia mau dapat pangkasan berapa udah terserah dia nih. Bisa begitu orangnya. Kita kalau lagi marah diingetin nama Allah, udah jangan bawa Allah deh udah. Lu bayar deh sekarang deh. Bayar. Itu. Dulu tuh gak begitu hadir. Begitu disebutkan lafzul jalalah, berubah langsung. Dan ini bukan satu kasus. Masih ingat gak? Kasus tiga orang yang terkunci atau terperangkap dalam gua, masih ingat? Salah satunya dia ingin menidur atau berzina dengan wanita yang sangat dia cintai dalam bertahun-tahun lamanya. Dan begitu dia tinggal eksekusi saja, udah tinggal berdua di sebuah kamar, dan dia berada di posisi di mana itu dengan mudah dilakukan. Tiba-tiba wanitanya mengatakan, bertakwalah kepada Allah dan jangan engkau masukkan atau memasuki lubang cincin kecuali haknya. Itu bisa ditinggalkan itu. Cuman bahasa bertakwalah kepada Allah. Itu syahwat nafsu di ubun-ubun kalau bahasa kita, itu bisa reda gitu loh. Bisa gitu tuh. Orang-orang yang beriman tuh bisa begitu. Mimpi puluhan, mungkin mimpi bertahun-tahun, kita enggak tahu, mungkin berpuluhan tahun atau belasan tahun, itu bisa netral. Padahal gak ada ancaman. Gak ada penggerbekan. Hanya bertakwalah kepada Allah. Jangan masukkan lubang cincin itu kecuali pihak yang berhak. Berhenti. Dan uangnya dikasihkan ke wanita itu. Udah kasih hadiah. Bukan hutang. Jadi. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallah wajilat kulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah hati mereka bergetar. Masih ingat juga kisah ketika ada laki-laki dan wanita berada di sebuah padang yang luas. Lalu laki-laki ini ingin meniduri wanita tersebut. Lalu wanita itu tidak mau, tidak nyaman, lalu mengatakan, "Aku malu. Aku malu jika ada yang melihat." Lalu laki-laki itu mengatakan, "Enggak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang yang ada di langit." Lalu wanita itu mengatakan, "Kalau bintang-bintang melihat, fa'aina mukawkibuha? Lalu bagaimana pencipta bintang tersebut?" Berhenti langsung, hadirin. Ini keutamaan si wanita dan keutamaan si laki-lakinya juga bisa berhenti. Padahal laki-laki secara umum lebih kuat fisiknya, bisa dipaksa, bisa diperkosa tuh wanita. Enggak tuh. Berhenti. Dan disinilah pelajaran yang sangat penting, hadirin. Mukmin yang baik itu bisa khilaf. Ini penting. Lihat. Bisa khilaf. Bisa emosi. Bisa marah. Yang kurang tepat. Bisa bersikap tidak bijak. Ini hadis kita. Suara-suara tinggi. Tapi bedanya, mukmin, orang yang beriman, begitu diingatkan dengan nama Allah, rendah langsung. Allahu Akbar. Rendah. Jadi, orang beriman itu bukan malaikat yang gak ada hawa nafsunya. Secara umum tuh kita punya emosi, kita punya hawa nafsu, kita bisa terpancing. Itu terjadi sepanjang sejarah, hadirin. Tapi bedanya itu orang beriman, begitu diingatkan dengan nama Allah, wajilat kulubuhum. Al-Anfal ayat 2. Wajilat kulubuhum. Hati mereka bergetar. Dan kalau hati bergetar, ya udah deh. Udah yang penting Allah. Yang paling Allah ridho aja udah. Yang penting apa kata Allah. Udah, Anda mau apa udah deh. Selama ini saya ikuti. Selama ini Allah ridho ada saya ikuti. Nah, ini yang harus kita menjadikan dasar dan pondasi, hadirin. Makanya kalau mau mengislah orang-orang beriman itu, yang pertama kali langsung masuk ke sini sebelum yang lain. Jadi kalau bisa, kalau ingin mengislah orang-orang beriman itu, jangan diawali gini loh mas, gini loh teman-teman, logikanya. Jangan langsung masuk ke sana dulu, walaupun boleh-boleh aja. Tapi masuk pertama kali itu, mari kita bertakwa kepada Allah. Ini Allah lihat. Allah tahu apa isi hati kita. Gimana kita mau selesaikan enggak? Karena orang-orang beriman, asal imannya benar ya, itu sangat mudah kalau udah disebutkan nama Allah. Ini ayatnya, ini ayat muhkamah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman kalau disebutkan nama Allah, hati mereka bergetar. Hati mereka bergetar. Dan mereka siap untuk mendudukkan masalah ini sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Dan bisa jadi mereka yang benar misalnya. Tapi paling enggak turun dulu. Oke. Terserah gimana ketetapannya. Silakan buka buku fikih lah. Saya sudah siap, pokoknya kata ulama A saya out. Terserah yang, dia mau enggak gitu. Terus saya enggak mau ngotot-ngotot. Coba buka keterangan ulamanya, apa sih Allah inginkan dalam kasus seperti ini. Saya ikut aja. Ternyata kesempatan ikutin ego, terbawa nafsu. Tapi begitu disebutkan nama Allah, turun, stabil, netral. Udah, saya gak mau banyak-banyak ribet lah. Udah, kita buat simple aja lah. Udah, saya gak mau ditanya sama Allah di hari kiamat. Itu hadirin sekalian. Saya rasa cukup sampai di sini. Dan islah kan, ini islahnya jadi. Cuman begitu aja. Bayangkan, gak usah ribet-ribet. Nabi SAW gak nanya, emangnya berapa sih utangnya? Berapa persen? Oh ini oke, udah bagus kok. Biasa itu enggak. Cuman nanya, siapa yang bersumpah atas nama Allah untuk tidak melakukan kebaikan? Luar biasa ya itu, orang-orang beriman itu. Kita ini masih jauh dan harus terus belajar dan harus terus berusaha. Semoga Allah kasih taufik dan semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.